Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Dan kita pada malam hari ini akan masuk pada pembahasan at-talaq, yaitu perceraian. At-talaq dalam bahasa Arab ini maknanya mushtaqqun minal itlaq wa huwa tarku wal irsal. Diambil dari kata itlaq yang artinya melepas, ya. Adapun dalam pengertian syariat atau secara istilah fikihnya adalah halu uqdati tazwij, melepas ikatan pernikahan. Ya. Dan tentang perceraian ini merupakan suatu syariat dalam agama kita. Di samping ada pernikahan, ada pula perceraian. Hal ini sebagaimana telah ditunjukkan dalam ayat Al-Quran. Sebagiannya kita akan baca nanti. Demikian pula ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian telah disepakati oleh para ulama, yaitu ijma', dan juga sesuai dengan kias yang sahih. Adapun dalam ayat Al-Quran, di antara ayat-ayat terkait perceraian adalah at-talaqu marratan, ya, perceraian itu dua kali. Dalam surat Al-Baqarah 229, bahkan di dalam Al-Quran ada surat yang khusus dengan nama surat At-Talaq, ya. Surat yang menjelaskan tentang perceraian. Mayoritas dalam surat tersebut adalah ayat-ayat terkait dengan hukum-hukum perceraian. Adapun hadis Nabi SAW juga sangat banyak yang membahas tentang perceraian. Sebagiannya nanti kita juga akan baca. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah tentang ijma' wal ummatu mujtami'atun 'alaih wal qiyasu yaqtadhihi. Umat telah bersepakat tentang adanya perceraian ini dan qiyas yang yakni sahih mengharuskan pula adanya hukum perceraian. Sebagaimana nikah terwujud dengan akad, ya, demi tujuan dan maslahat-maslahat yang dituju daripada akad nikah itu, maka ketika maslahat dan tujuan-tujuan tidak tercapai, di sana pun diberi pintu untuk keluar daripada pernikahan tersebut, yaitu dengan at-talak, perceraian tersebut, juga dengan tujuan-tujuan yang baik, dengan tujuan-tujuan yang benar. Ya, sehingga secara hikmah ya daripada perceraian ini, maka insya Allah bisa dipahami hikmah dan tujuannya, di mana seperti yang tadi disebut, pernikahan itu ada tujuan, ada maksud, ada maslahat, ya. Dan seperti yang sudah dibahas di awal pembahasan nikah tentang hikmah-hikmah daripada pernikahan, banyak sekali tujuannya. Nah, manakala tujuan-tujuan itu nggak terwujud, ya, kenapa? Apa sebabnya? Ya, banyak hal yang menjadi sebab tidak terwujudnya suatu hikmah daripada pernikahan. Sehingga dengan itu mungkin suatu keluarga, ya, dalam ikatan pernikahan itu bukannya terjadi ketentraman dalam kehidupan, bukannya terjadi kebaikan dalam rumah tangga, malah yang ada ketidaknyamanan, bahkan mungkin pertengkaran, bahkan mungkin kekerasan dan seterusnya. Maka di sini Islam pun memberikan jalan keluar. Nah, itulah perceraian, ya. Makanya di sini nampak sekali hikmah dan bagusnya syariat ini. Sementara di sebagian agama tidak membolehkan perceraian. Kalau sudah nikah ya sudah. Selama-lamanya bagaimanapun apapun yang terjadi ya sudah. Tidak ada perceraian. Ya. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan hikmah, ya. Mengapa? Karena kenyataannya juga bahwa tidak setiap ikatan pernikahan berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau tidak ada pintu keluar dari situ, maka adanya adalah siksaan, ya. Siksaan batin atau mungkin juga bahkan siksaan fisik. Ada sebagian wanita misalnya selalu tertekan oleh suaminya. Terkadang terus dalam kondisi mungkin sampai pada KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, kezaliman, istri tidak diberi hak-haknya dan seterusnya. Atau mungkin juga sebaliknya, ada pula justru dari pihak istri yang melonjak, ya, melonjak terhadap suaminya, sehingga suaminya nggak pernah mendapatkan hak. Nah, jadi itu hal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi. Karenanya, kalau tidak ada jalan keluar dengan at-talak, perceraian, maka kehidupan rumah tangga justru menjadi malapetaka. Nah, sehingga cerai pun ada tujuannya, yaitu tujuan yang baik. Ya. Ini dalam ayat-ayat juga disebutkan tentang hal itu. Sarihuhunna sarahan jamila. Ceraikan mereka para istri itu sarahan jamila, dengan perceraian yang baik, yang bagus. Jadi perceraian bukan kezaliman, ya, manakala sesuai dengan tujuannya, bahkan itu adalah cara yang baik demi tujuan yang baik, ya, untuk lepas dari sesuatu yang tidak baik. Nah, itu sekilas tentang perceraian. Di dalam Islam tentu di sini ada hukum-hukum terkait dengan perceraian ini, tata caranya, kaifiahnya. Ya, kapan cerai, kapan tidak boleh cerai dan seterusnya. Dari hadis-hadis yang kita baca insyaallah akan nampak jelas hukum-hukum terkait perceraian. Pada kali ini kita akan baca hadis yang ke-313, al-hadits tsalits asyar ba'da tsalatsimi'ah menurut cetakan ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, bahwa beliau menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Fadzakara dzalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hal itu, melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyadha minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam taghayyadha, marah karenanya. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, liuraji'ha tsumma yumsikha hatta tathur, hendaknya dia Ibnu Umar merujuknya lagi. Tsumma yumsikha, lalu menahannya, hatta tathur, sampai dia suci dari haidnya. Tsumma tahidhu fatathur, kemudian supaya dia haid lagi lalu suci lagi. Yani si wanita tersebut. Fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha, kalau tampak baginya untuk menceraikannya, maka ceraikanlah dia dalam kondisi suci sebelum dia menyentuhnya. Fatilkal iddah kama amarallahu azza wajal, itulah iddah sebagaimana yang Allah perintahkan. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, hatta tahidha haidatan ukhra mustaqbalah, sampai dia haid haid yang lain di masa yang akan datang, siwa haidatiha allati talaqaha fiha, selain haidnya yang Ibnu Umar ceraikan istrinya pada saat tersebut. Wafi lafzin, dalam lafaz yang lain ditambahkan, fahusibat min talaqiha, maka dihitunglah dari cerai tersebut, yakni satu kali talak. Waraja'aha Abdullah bin Umar, lalu Abdullah bin Umar rujuk kembali dengan wanita itu, kama amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceraikan istrinya ketika itu, ya. Jadi beliau radhiyallahu anhuma menceraikan istrinya di saat istri itu sedang haid. Nah, sang bapak yaitu Umar radhiyallahu an tahu tentang hal itu, maka menyampaikannya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW saat mendengar hal itu, beliau pun marah. Lalu memerintahkan Abdullah bin Umar untuk rujuk lagi. Setelah rujuk, tahan, ya, jangan dicerai. Sampai suci, sampai haid kedua kali, sampai suci lagi. Ya. Nah, di saat suci yang kedua ini, kalau dia mau menceraikan, ceraikan dalam kondisi belum digauli. Ya. Kalau dia tidak ceraikan, ya lanjut hubungan pernikahan itu. Ya. Dan ini mungkin juga salah satu hikmahnya. Sekian waktu tertunda mungkin pikiran berubah. Ya. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran penting terkait dengan hukum-hukum perceraian, ya. Disebutkan oleh ulama rahimahumullah bahwa cerai itu kalau begitu ada cara dan tuntunannya terkait dengan waktunya, masa menceraikan. Sehingga sebagian ulama juga menyebutkan ya, bahwa di sana ada istilahnya talakun sunni, talak atau perceraian yang sesuai sunnah. Ada talakun bid'i, talak atau perceraian yang bid'ah, ya, yang tidak sesuai sunnah. Nah, bagaimana perceraian yang sesuai sunnah? Menurut hadis ini berarti perceraian yang sesuai sunnah itu adalah menceraikan istri di masa sucinya, bukan di masa haidnya, dan belum digauli. Ya, ini perceraian yang sunnah dalam arti mengikuti tuntunan. Dan ini yang difirmankan Allah Azza wa Jal pada surat At-Talaq ayat yang pertama. Firman Allah Azza wa Jal, "Fatallikuhunna li'iddatihinna." Maka ceraikan wanita-wanita itu, ya kalau mau mencerai, ya. Li'iddatihinna, yakni di zamani iddatihinna, pada waktu iddahnya. Atau li'ajli iddatihinna, karena atau di masa, ya, karena iddahnya, waktu iddahnya. Nah, kapan waktu iddahnya mulai? Ya ini, ya, ketika dia suci sebelum digauli. Ya. Nah, nanti perhitungannya jelas, ya. Nanti sebagaimana dijelaskan pula tentang masa-masa iddah, ya. Jadi iddahnya kalau wanita yang masih haid ini kan 3 kali haid. Sehingga nanti misal cerai di masa sucinya belum digauli, ya kan? Kemudian masa suci ini berlangsung sekian waktu, datanglah masa haid. Nah, haid pertama berarti setelah cerai. Kemudian setelah haid berlangsung suci lagi. Berjalan waktu suci, haid kedua. Ya. Berjalan masa haid, sekian waktu, datang masa suci lagi. Sekian waktu masa suci, haid ketiga. Nah, setelah haid ketiga selesai, sudah. Selesailah masa iddah. Kalau sampai selesai haid ketiga ini, tidak ada rujuk, berarti betul-betul sudah pisah. Ya. Tapi sekalipun sudah masa haid ketiga, sudah hampir, tapi dia rujuk lagi, ya sudah rujuk lagi, kembali lagi. Ya, kembali lagi dalam hubungan keluarga. Begitu. Ya. Berarti di sini, kalau menceraikan di masa suci yang sudah digauli, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kondisi seperti itu, ada kemungkinan nanti hamil, ada pula kemungkinan tidak. Ya kan? Ya, jadi termasuk dilarang menceraikan di masa suci yang sudah digauli. Dan ini nanti masa apa? Masa iddahnya tidak jelas. Tidak jelas. Ini mau masa iddah yang mana? Soalnya nanti kalau wanita yang sudah hamil, itu iddahnya lain lagi. Tidak haid hitungannya, tapi apa? Melahirkan. Ya. Nah, sekarang dengan kondisi suci yang sudah digauli, ini gimana nanti? Ya, mau iddah yang mana? Ya. Ikuti iddah yang haid, wah nggak tahu haidnya kapan kalau ternyata hamil, ya kan? Ya, walhasil dilarang. Ya. Nah, kalau dia menceraikan dalam kondisi hamil, Nah, justru jelas, sudah jelas kondisi hamil, kemudian diceraikan. Ya. Nah, ini nanti masa iddahnya jelas, yaitu sampai melahirkan. Ya. Begitu ya. Kemudian itu termasuk yang di insyaallah diperbolehkan. Kemudian yang tidak diperbolehkan juga ini dalam hadis ini adalah menceraikan di masa istri sedang haid. Ya. Nah, ini yang disebut dengan talak bid'i, ya. Talak bid'i yakni menceraikan yang tidak sesuai sunnah. Ya. Nah, di sini berarti tuntunan Nabi SAW kalau terjadi hal itu seperti yang kita baca dalam hadis ini. Sehingga dia harus rujuk. Ya. Mau enggak mau harus rujuk lagi. Karena itu perintah Nabi. Makanya Nabi perintahkan yuraji'ha thumma yumsikha. Hendaknya dia rujuk dan tahan. Dan Ibnu Umar melakukan itu. Faraja'aha Abdullah. Kama amarahu Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Umar merujuknya lagi sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi harus rujuk. Ya, kemudian setelah itu, sekali lagi, dia suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, baru kalau mau dicerai setelah itu, tanpa digauli terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan ulama juga, nah, seperti kasus ini yang terjadi pada Abdullah bin Umar, cerainya yang pertama itu dihitung apa tidak? Dihitung sekali atau tidak dianggap? Ya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Sebagian mengatakan ya tidak dihitung karena enggak sesuai sunnah. Ya. Seperti yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dan guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Namun wallahu alam pendapat keduanya dalam hal ini marjuh lemah. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, walaupun ini disuruh rujuk, ya tetap ini terhitung satu kali cerai sudah. Ya, terhitung satu kali cerai. Nah, pendapat jumhur ini lebih kuat karena beberapa riwayat menunjukkan demikian. Di antaranya pada lafaz ini, yang terakhir disebut, fahusibat min talaqiha. Maka dihitung. Ini bagian daripada cerai beliau, Ibnu Umar. Ya. Jadi dihitung sudah sekali. Gitu. Dan kata-kata liuraji'ha, hendaknya dia merujuknya, berarti kan sudah terjadi perceraian. Ya. Begitu. Sebagian ulama menyebutkan tentang hikmah kenapa kok dilarang menceraikan di waktu istri sedang haid. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ini Syekh Al-Bassam berarti. Qal wa ammal hikmah fil man'i min talaqil haid wa khasyatu tulil iddah. Adapun hikmah ya dari dilarangnya menceraikan saat istri itu haid, maka hal itu karena takut iddahnya jadi panjang, ya kan? Ya, iddahnya tambah panjang, masa penungguannya tambah panjang. Karena ini haid, masa haid, padahal masa haid bukan yang ini yang dihitung, tapi haid yang depannya lagi. Walhasil, yang jelas ini dilarang, ya. Mungkin itu salah satu hikmahnya. Ya. Mungkin juga ada hikmah-hikmah yang lain. Ya, mungkin sementara itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini terkait hadis tersebut. Ya, selanjutnya kalau ada hal yang mau ditanyakan yang belum jelas, silakan ditanyakan.